dalam dia aku menunggu kekasih pujaan saya di bawah bulan yang cerah sebut namamu. Mari lihat kembali bagi DJ Opus Remix. Thank you.

buat lo yang suka galau. Cemen artis lo kampret. DJ Opus in bed. performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. by DJ Opus Remix. Remix. performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Yeah. Performance by DJ Opus Remix.